Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Kita masih pada bab Maja'a fi Tanjim, bab tentang perkara penujuman, perbintangan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah mendengarkan bersama fungsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang. Coba disebutkan fungsi ataupun manfaat dari diciptakannya bintang, diciptakannya bintang. Ridho. Yang keras untuk memperindah langit atau sebagai perhiasan untuk langit. Yang kedua, Abdurrahman. Yang kedua, melempar syaitan. Syaitan yang ngapain? Ya, mencuri berita dari langit. Yang ketiga. Salman. Sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk arah ya. Petunjuk arah. Kalau di sana ada orang yang mengatakan bahwa selain tiga ini ada hikmah yang lain, ada sesuatu yang tersembunyi di situ, dibenarkan ataukah tidak? Siapa ini? Yahya. Ya, tidak dibenarkan. Sehingga cukup ya dengan tiga tujuan yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, cukup sebagai pegangan bagi kita. Itulah fungsi dari diciptakannya bintang. Ya. Kemudian berikutnya, dalam pertemuan yang telah lalu juga kita telah menyinggung tentang perbedaan pendapat di antara para ulama ya, tentang apa ya Muhammad. Tentang apakah boleh mempelajari manazilul qamar. Apa itu manazilul qamar, Yahya? Ya. Garis orbit bulan atau tempat di mana setiap malamnya bulan itu menempati tempat tersebut. Ya. Jadi di setiap malam, sehingga dikatakan bahwasanya manazilul qamar itu ada 28. Di setiap malamnya bulan ini menempati manzilah itu. Ya, manzilah itu. Hanya saja kita enggak paham di setiap malamnya itu di di titik-titik mana bulan tersebut menempati manzilahnya. Nah, ini yang kerap atau sering dikenal dengan ilmu tasyir, ilmu at-tasyir, ya, ilmu yang mempelajari tentang perjalanan bulan. Ya, di sini para ulama terjadi perbedaan pendapat antara boleh dan tidaknya mempelajari ilmu ini. Ya, ya, di mana sebetulnya mempelajari ilmu ini, ya, untuk dengannya bisa diketahui arah kiblat. Dengan ilmu ini seseorang bisa memprediksi, bisa memperhitungkan tentang waktu-waktu apa? Sholat. Ya. Dan juga memprediksi al-fusul, apa namanya kemarin, musim. Ini yang bisa dirasa, yang padanya tidak ada permasalahan, ini saja ulama terjadi apa? Perbedaan pendapat. Ya, lalu bagaimana dengan keadaan seseorang yang mempelajari, ya, ilmu perbintangan namun bukan untuk hal ini? Ya. Tentunya bukan lagi perbedaan pendapat yang kita dapatkan, kesepakatan mereka para ulama akan hal apa? Haramnya. Ya, haramnya mempelajari ilmu perbintangan yang misalnya meyakini bahwasanya dengan adanya bintang ini, ya, terjadilah hujan. Ya. Yang itu dikenal atau sering dikenal dengan ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir. Ya. Jadi kalau muncul bulan, bintang-bintang ini, ya, akan terjadi gempa. Jika muncul bintang-bintang ini, akan terjadi, ya, banjir bandang. Ya. Ini dilarang, haram. Adapun yang tadi, ilmu tasyir, ya, yang dengan maksud mempelajarinya untuk mengetahui arah kiblat, memprediksikan waktu-waktu sholat, ya, ternyata para ulama ada yang melarangnya. Dilarang mempelajari ilmu, mereka memberikan alasan khawatir. Ya, khawatir akan menyampaikan seseorang kepada hal yang dilarang. Ya, akan menyampaikan seseorang kepada hal yang dilarang, yaitu sampai kepada apa? Taraf mempelajari at-ta'thir, ya, ilmu ta'thir nantinya. Memiliki keyakinan yang lain selain dari maksud yang sebelumnya. Baik, kita sempurnakan apa yang ada dari bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun la yadkhulunal jannata. Mutminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqun bisihri. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihihi. Wa an Abi Musa, dan dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yadkhulunal jannah. Ada tiga orang atau tiga kelompok orang yang mereka ini la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang terus-menerus minum khamr hingga matinya, tidak bertaubat darinya. Yang kedua, waqati'ur rahim, orang yang memutus hubungan rahim. Ya. Memutus tali persaudaraan. Yang ketiga, wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir. Rahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tayib, qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, tarjamatu Abi Musa, biografi singkat Abu Musa, huwa Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah ibn Qais, sahabiyun jalil, masyhur. Dia seorang sahabat yang mulia, yang terkenal. Mata bil Kufah sanata khumsina lil hijrah. Beliau meninggal di Kufah pada tahun 50 Hijriah. Taib. La yadkhulunal jannah, mereka tidak masuk ke dalam surga. Hadza min nususil wa'id allati tumarru kama ja'at. Yang seperti ini, ya, konteks kalimat yang seperti ini adalah termasuk dari nas-nas ancaman, dalil-dalil tentang ancaman. Allati tumarru kama ja'at, yang mana diberlakukan nas-nas tersebut sebagaimana datangnya. Ya. Diberlakukan, dilewati sebagaimana datangnya. La yadkhulunal jannah, mereka tidak masuk ke dalam surga. Baik. Mutminul khamri al-mudawimu ala syurbiha hatta mata walam yatub. Al-mudawim, orang yang terus menerus ala syurbiha, dalam meminumnya. Hatta mata walam yatub, sehingga dia mati dan tidak bertaubat darinya. Menunjukkan orang ini pecandu khamr, pecandu minuman keras, ya, yang tidak bisa lepas dari minuman ini. Ya, ini makna terus menerus pecandu. Yang namanya pecandu ada masa istirahatnya. Masa mau minum terus, ya kan? Minum terus. Bukan itu yang kita pahami, ya. Pecandu, layaknya pecandu, tidak bisa meninggalkan hal ini. Ya. Mungkin kalau digambarkan pagi, waktu duha, siang, waktu asar, waktu maghrib, malam, tengah malam, menjelang subuh. Ya, mungkin. Ya. Pusing kepalanya kalau enggak ada yang namanya khamr, minuman keras. Ya. Dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam penamaan yang ada. Ada ciu, ada topi miring. Ya, topi miring, ya. Al-Muhim. Apapun namanya itu, ketika hal itu menjadikan kata orang fly gitu ya. Orang yang minum minuman keras bisa apa? Fly, bisa terbang katanya. Kalau kita lihat jalannya miring-miring, ada yang sampai masuk got ya. Ya, antum senggol dia roboh. Ya, sudah. Mutminul khamri al-mudawim ala syurbi hatta mata wa lam yatub. Qati'ur rahim ay alladhi la yaqumu biwajibil qoroba. Yaitu orang yang tidak menegakkan kewajiban dalam hubungan kekerabatan. Yang mestinya disambung hubungan rahim, hubungan kerabat, namun dia putus. Wa musaddiqun bisihri, musaddiqun bisihri alladhi min anwa'ihi at-tanjim. Orang yang membenarkan ilmu sihir, dan di antara ilmu sihir atau di antara bentuk sihir adalah at-tanjim. Ya. At-tanjim. Ya. Yang kita sedang membahas masalah ini. Kama marra fil hadis, sebagaimana telah lewat penyebutan tentang hal ini dalam hadis, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari an-nujum, ya, ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari sihir. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya, telah kita lewati hadis ini beberapa bab sebelumnya. Ya. Jadi, termasuk dari ilmu sihir, ya, ilmu apa? Perbintangan. Ya. Sebagaimana yang telah lewat keterangannya. Ilmu perbintangan yang bagaimanakah itu yang dikatakan termasuk dari hal yang dilarang. Dalam pertemuan yang telah lalu kita telah menerangkannya. Baik, al-makna al-ijmali lil hadith. Kita lihat makna secara umum terhadap hadith ini. Hadith Abu Musa yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Yukhbiru alaihi salatu wassalam ala wajhi tahdhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dengan konteks at-tahdhir. Ya, peringatan, ya, memberikan peringatan. Anna thalathatan minal usah la yadkhuluna al-jannah, bahwa ada tiga orang yang mereka tergolong dari ahli maksiat, pelaku maksiat, di mana mereka ini tidak masuk surga. Al-awwal al-mudawimu ala syurbil muskir min ayyi syai'in kana. Orang yang al-mudawim terus-menerus, ya, minum minuman yang memabukkan dari jenis apapun itu. Ya, dari jenis apapun itu. Oplosan misalnya, nggak tahu nih oplosan apa aja ini. Yang pada intinya maksud dari meminum barang-barang ini, minuman-minuman ini, bisa apa? Ya, membuat, ya tadi, miring, terbang, mabuk, ya. Murahkah itu harganya ataupun mahal? Sedikitkah itu yang diminum ataupun banyak? Ya. Terus menerus, ya, minum minuman ini. Athani alladzi la yaqumu biwajibil qorobah. allati amarallahu bisilatiha. Orang yang tidak menegakkan kewajiban terhadap kerabat di mana Allah telah memerintahkan untuk menyambungnya. Ya, ini penting bagi kita semua yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan memiliki saudara-saudara, kerabat-kerabat. Ya, agar kita betul-betul menyambung hubungan rahim dengan mereka. Ya. Baik, ats-tsalits musaddiqun bisihri alladhi yajma'u anwa'an katsiratan wa ashkalan muta'addidatan wa minha at-tanjim. Yang ketiga, orang yang membenarkan sihir. Ya, di mana sihir ini sebetulnya mencakup macam-macam yang banyak, berbagai model yang beraneka ragam. Yang di antara bentuk ini adalah at-tanjim. Di antara bentuk sihir adalah apa? At-tanjim. Ya. Mempelajari ilmu perbintangan. Ya. Taib munasabatul hadithi lil bab. Kecocokan hadis terhadap bab. Anna fihi wa'ida musaddiqin bisihri wa minhu at-tanjim alladhi huwa maudhu'ul bab. Bahwa pada hadis ini ada ancaman bagi orang yang musaddiqun bisihri, membenarkan sihir, di mana di antara sihir itu adalah at-tanjim alladhi huwa maudhu'ul bab, di mana at-tanjim adalah yang menjadi pembahasan pada bab ini. Baik. Jadi kalau antum lihat dalam hadis ini sekilas tidak ada penyebutan at-tanjim, sementara hadis ini dimasukkan dalam bab at-tanjim. Ketahuilah di hadis yang lain disebutkan bahwa at-tanjim termasuk dari as-sihr. Ya, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri. Baik. Ya, zada mazada, ya kan? Zada mazada. Semakin dia menambah, memperdalam ilmu itu, ilmu perbintangan, maka bertambah pula ya dosa-dosa yang dia peroleh. Baik. Ma yustafadu minal hadith. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadith ini? Tahrimu tanjim. Wa annahu minal kabair. Li annahu dakhilun fi sihri alladhi la yadkhulu al jannata man saddaqo bih. Haramnya at-tanjim. Dan at-tanjim termasuk dari al-kabair. Dikarenakan at-tanjim masuk dalam kategori sihir yang tidak masuk surga orang yang membenarkan sihir. Yang kedua, tahrimu syurbil khamr. Wal wa'idu syadidu fi haqqi man mata wa lam yatub min syurbiha. Haramnya meminum khamr. Meminum minuman yang memabukkan. Ya. Dan ancaman yang keras pada orang yang mati tidak bertaubat dari meminum khamr ini. Ya. Harun, jangan dipahami minuman keras itu es batu ya atau es lilin. Minumannya keras ya. Cair, ya, ataupun mungkin membatu, tapi bukan dalam hal dipegangnya itu ya, ini keras, ini lunak, bukan itu, ya, keras hasilnya ketika orang minumnya, yaitu bisa fly katanya, Ya, mungkin di antara ikhwah lah ya, ada yang pernah dulu terjatuh ke dalam dosa ini. Ya, mungkin bisa menerangkan. Dan yang belum pernah, jangan coba-coba. Ya. Fly itu kayak apa sih? Ya. Ya. Nanti beli lagi, beli ciu. Atau enggak punya uang, ngoplos. Ngoplos derek. Komik 10 dicampur misalnya apa? Paramek atau Botrek. Ya, campur deterjen. Apalagi solar atau bensin. Enggak tahu ini masih hidup atau enggak nih orang minum seperti ini. Minum minuman keras. Ya. Tidak sedikit orang yang memang mati setelah minum minuman keras. Bisa jadi overdosis. Pertama kali mencicipi namun terlalu banyak, akhirnya apa? Ya, betul-betul terbang, mati. Ya. Wallahu a'lam. Satu sisi memang kalau kita melihat berpapasan atau bertemu dengan orang yang setelah minum minuman seperti ini gak nyaman. Bikin keder orang yang lewat di belakangnya, ini mau jalan ke arah mana, miring sana, miring sini. Kalau naik motor kok goyang sana, goyang sini. Ya tidak sedikit dari orang yang ya, kecelakaan. Mabuk ternyata. Ya. Wala'iyadzubillah. Ya, jangan coba-coba ya untuk mencicipi. Ya, Harun, Fikri, ya, Musa, ya. Cukup dengar saja, minum minuman keras haram. Apapun namanya. Apapun warnanya. Apapun rasanya. Apapun bentuknya, bungkusnya, mereknya. Ya, impor ataupun ya, dalam negeri. Ya. Ya, termasuk dalam kategori ini yang berupa serbuk, heroin, ya. Apalagi morfin ya. Ya. Kalau yang di warpon bukan. Ya, tepung terigu gitu sama tepung kanji. Ya, walaupun secara penampakan sama-sama serbuk, warnanya hampir sama. Namun beda. Semuanya baik yang berupa padat ataupun cair, ya. Ketika dikatakan dia bisa menutup otak ini sehingga hasilnya bisa terbang, masuk ke dalam penamaan apa? Khomer. Ya, itu dilarang. Ma khomaro apa? Apa yang menutupi ya, otak ini. Baik. Berikutnya. Wujubu silatil qorobah wa tahrimu qati'atiha. Wajibnya menyambung hubungan kerabat, hubungan persaudaraan, dan haramnya untuk memutusnya. Yang terakhir, wujubut takdzibi bisihri bijami'i anwa'ihi. Wajibnya untuk mendustakan sihir, ya, tidak mengimani sihir. Ya. Tidak membenarkan praktek sihir dengan segala macamnya. Termasuk diantaranya ini, At-Tanjim. Dan bab ini, ya, mendapatkan kesempurnaan penerangan pada bab berikutnya, Ya, babu maja'a fil istisqa bil anwa. Jadi keterangan pada bab ini masih bersambung dengan bab setelahnya. Namun insyaallah taala kita akan mengambil keterangan pada bab yang setelah ini di pertemuan yang akan datang insyaallah. Bab maja'a fil istisqa bil anwa. Bab tentang atau pembahasan tentang meminta hujan ya, terhadap bintang-bintang. Meminta hujan, meminta didatangkan hujan terhadap bintang-bintang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.